menebar wangimu. Eloknya parasmu berayu ikuti angin, pesona abadi. Biara dirimu pancaran cahaya. Angkara takkan pernah pudar, pesona abadi. Sakura semesta tersenyum, warnamu beri makna. Saat terindah temui.